Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, as-sidqu yarfa'ul mar'a fid darain. Jujur, karena babnya tentang kejujuran dan celaan atau larangan berdusta, kejujuran itu mengangkat seorang hamba di dua dar, yakni darul dunia maupun di darul akhirah. Di dunia jelas orang menghormati dia, orang mencintai dia karena dia dikenal jujur, orang mempercayai, memberikan amanat padanya, mulia orang yang jujur. Di akhirat pun Allah angkat mereka dengan kejujurannya. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Seperti firman Allah, di hari yang mana orang-orang yang jujur selama hidup berguna kejujuran mereka di akhirat. Itu yang menyelamatkan mereka dari azab, itu yang mengantar mereka ke surga. Kama annal kadhiba yahwi bihi fil halain. Begitu pula kedustaan menjatuhkan orangnya di dua tempat yang sama, yang di dunia dia jatuh hina, orang tidak akan percaya padanya, orang akan mencela dia, wah fulan pendusta. Di akhirat pun demikian, wal kadhibu yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Kedustaan mengantar kepada kefajiran, dan kefajiran menyeret orang kepada neraka. Walau lam yakun as-sidqu khoslatan tuhmadu illa annal mar'a idha urifa bihi qubila kadhibuh wa sara sidqan inda man yasma'uh. Kalau saja seandainya kejujuran itu tidak punya keistimewaan, tidak memiliki kelebihan, kecuali satu ini, yaitu orang kalau sudah dikenal jujur, ma'ruf, semua orang tahu fulan jujur, menjaga kejujuran, selalu jujur dalam berkata, dalam bicara, maka saat dia misalnya berdusta pun orang percaya. Saat dia dusta misalnya, gurau atau bagaimana, orang tetap percaya. Orang terima kedustaannya. Karena dia dikenal jujur. Seandainya kejujuran tidak punya keistimewaan kecuali ini, saat dusta pun diterima, lakanal wajibu alal aqil an yablugha majhudahu fi riyadhati lisanihi. Maka kata Ibn Hibban, kewajiban orang yang berakal untuk selalu melatih dirinya atau lisannya untuk selalu jujur. Karena kelebihannya itu, kamu dusta pun akan tetap dipercaya. Orang akan terima. Walaupun itu bagi orang yang jujur ya gak akan lakukan. Tapi seandainya Dan begitu kenyataannya, kalau dia dusta pun, ya orang percaya dan terima karena dikenal dia orang yang jujur. Makanya kewajiban setiap orang untuk membiasakan diri dan berjuang, karena butuh perjuangan, butuh latihan, butuh kebiasaan untuk selalu jujur. Hatta yastaqima lahu ala sidq wa mujanabatil kadhib. Demikian dia biasakan agar dia istiqomah dalam kejujurannya dan menjauhi kedustaan. Penjelasan Ibnu Hibban ini menunjukkan itu butuh mujahadah, membutuhkan usaha serius, kesungguhan untuk orang selalu jujur. Berarti itu bukan perkara mudah, bukan perkara yang ringan, karena butuh perjuangan, butuh latihan. Layaknya sesuatu, orang butuh latihan, dilatih supaya terbiasa, supaya luas, lemes, enak. Maka kejujuran pun begitu, butuh latihan, dibiasakan. Wal'ayyu fi ba'dil awqat khairun minan nutq. Dan memang kata Ibnu Hibban, diam terkadang dalam beberapa masalah atau beberapa waktu lebih baik daripada bicara. Diam lebih baik daripada bicara. Li'anna kulla kalamin akhta'a sahibuhu mawdhi'ahu fal'ayyu khairun minhu. Karena perkataan yang orang salah menempatkan, bukan tempatnya dia bicara di situ, bukan waktunya dia berbicara tentang itu, mungkin yang dia sampaikan benar, bukan kedustaan. Secara materi atau apa yang dia sampaikan benar, cuman kesalahannya adalah tempatnya enggak tepat atau waktunya enggak tepat. Bicara tidak tepat waktunya atau tidak tepat tempatnya, di hadapan siapa, bersama siapa, salah. Maka diam dalam waktu semacam itu lebih baik daripada bicara. Lebih baik diam daripada bicara benar tapi salah tempatnya. Lebih baik diam daripada bicara tapi salah waktunya. Itu yang dimaksud. Qala Umar, kata Umar radhiyallahu an, la yajidu abdun haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiq. Seorang hamba tidak akan mendapatkan hakikat iman sampai dia mau meninggalkan mira, perdebatan. Telah lalu mira, disebut mira dari dua makna. Yang pertama dari miryah, keraguan. Karena layaknya orang debat, bantah-bantahan, masing-masing meragukan apa yang disampaikan lawan bicaranya. Enggak ada husnudzon, enggak ada enggak yakin dia. Oh, enggak bisa begini. Di benak dia pokoknya salah lawan bicaranya. Diragukan. kebenarannya. Makanya disebut mirah, dari miryah. Fala taku fi miryatin, keraguan. Atau mirah dari makna istihlab, orang yang memerah susu ketika dia keluarkan susu dari sapi atau kambingnya atau untanya. Disebut demikian karena orang saat debat, saat inginnya berusaha mengeluarkan seluruh yang ada pada lawan bicaranya. Apa argumentasimu? Kamu jawab apa kalau seperti ini? Ayo, bantan, ayo, begini. Dia berusaha mengeluarkan, layaknya orang memerah susu tadi, mengeluarkan apa yang ada pada lawannya. Kata Umar, seorang hamba gak akan mendapatkan hakikat iman sampai dia tinggalkan miro, debat dalam artian tadi. Debat kalau mencari kebenaran, syai' thayyib, itu bagus. Dan Allah perintah, bahkan Allah puji dalam ayat, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum, dan jidallah mereka, debat mereka. Nah, ini dengan hujjah, dengan ilmu, tunjukkan lemahnya argumentasi mereka. Karena tujuannya menyampaikan yang hak, atau orang mencari yang hak, diskusi. Nah, mungkin hujjah itu ada pada lawan bicaranya yang itu enggak dia ketahui. Tapi bukan itu yang dimaksud. Makanya disebut mirok, bukan jidal. Karena seringnya tadi meragukan apa yang di lawan bicaranya. Seringnya menimbulkan dan menanamkan kebencian dan permusuhan di dalam hati kepada lawan bicaranya. Seringnya ya saling berusaha menjatuhkan. Jadi, karena memang meragukan apa yang gak ada husnudhonnya kepada orang. Dia tinggalkan itu, kata Umar. Wa huwa muhiq, bahkan dalam keadaan dia benar, kata Umar. Dalam keadaan dia benar. Ini kalau seandainya dia bicara, akan kalah lawannya. Kalau seandainya dia mau maksa diri untuk menyampaikan argumen dia, gak akan berkutik itu lawannya. Tapi dia lebih memilih diam. Karena takut atau menyadari bahaya lisan dan omongan yang ini. Mira, kadang kamu, orang kadang dihadapkan pada posisi seperti itu di majelis atau bahkan saat gurau atau ini dengan temannya atau siapa. Yang ini angkat bicara begini, begini, begini. Dan dia tahu kalau saja seandainya dia membantah, kalau dia bicara, kelabakan itu orang, gak bisa bicara dia. Artinya akan terpatahkan semua apa yang dia sampaikan, bahkan gak berkutik istilahnya. Akan terdiam seribu bahasa. Kalau saja dia mau, bisa seperti itu. Tapi itu dia tinggalkan. Itu yang Umar katakan. Dan itu yang kata Ibnu Hibban tadi, butuh riyadhah. Makanya olahraga itu disebut riyadhah karena latihan. Orang dilatih, dibiasakan. Ini pun demikian, berat, butuh dilatih. Kenapa butuh perjuangan dan latihan? Karena seringnya atau umumnya orang gak akan sabar untuk angkat bicara. Tahu dia di atas angin istilahnya. Dia di atas angin. Oh gampang ini. Oh kalau aku bicara, aku sampaikan ini akan terdiam dia. Kalah dia, jelas jatuh lawannya. Posisi seperti itu siapa yang gak tergoda untuk bicara? Dan seneng orang kan namanya dia menang dalam tanda kutip. Lawan bicaranya terdiam dan patah. Argumen-argumennya gak bisa bicara di hadapannya. Seneng orang. Tergoda, terpancing untuk bicara dan tidak diam. Justru di situ tantangannya. Dia tinggalkan mira walaupun dia dalam keadaan benar di atas angin. Wa yad'ul, yang kedua kata Umar, orang akan merasakan hakikat iman, yad'ul kadzib fil mizah wa huwa yara annahu law syaa'a la ghalab. Juga dia tinggalkan dusta dalam gurauan saat bercanda walaupun dia sadari kalau dia berkehendak untuk bicara dia akan menang sama seperti tadi. Cuman yang ini babnya dusta. Kalau tadi kan dalam debat. Ini dalam dusta. Bergurau dengan kedustaan. Dan kalau saja dia mau berdusta dan bicara tentang itu, sama dia akan menang. Menang artinya lawannya akan gelagapan, gak bisa bicara. Kalah. Tapi sekali lagi dia tinggalkan itu. Karena mengingat tercelanya dusta, dosanya dusta, maka dia tinggalkan itu. Walaupun sekali lagi posisi dan waktu seperti itu terpancing orang untuk bicara. Karena kemenangan ada di depan matanya. Di situ iman. Mungkin orang akan menganggap, wah gak mampu jawab ini fulan. Dalam baik yang pertama atau yang kedua. Saat debat, bantahan. Atau saat canda tadi dengan dusta. Ketika dia diam, mungkin orang mengira, wah kalah, gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Ayo jawaban, ayo. Wah kamu ternyata lemah ini itu. Ini yang berat tantangannya. Dia akan dianggap lemah, dia akan dianggap gak mampu, dia akan dianggap kalah. Gitu. Padahal tadi, dia sadari kalau aku mau bicara, kalah dia. Dia di atas angin. Tapi itu dia tinggalkan. Lillah. Di situ orang akan mendapati manisnya atau lezatnya iman. Wa an Abdullah ibni Amr qala dzar ma lasta minhu fi syai' wa la tantiq fi ma la ya'nik wakhzun lisanak kama takhzun darahimak. Kata Abdullah bin Amr, tinggalkan sesuatu yang bukan urusanmu sama sekali. Yani yang enggak ada perlunya, bukan wewenangmu, bukan kepentinganmu, bukan urusanmu. Orang mau ke sana, orang mau kemari, orang mau angkat ini, mau meletakkan itu, bukan kepentingan kamu. Tinggalkan, enggak usah kamu komentar. Itu yang dimaksud menahan lisan. Belajar menahan lisan untuk tidak komentar apa yang bukan kepentinganmu. Ya, biarkan itu urusan orang. Ngapain fulan? Misalnya, ada apa dia bangun rumah kok 10 kali 10? Kenapa kok enggak 8 kali 8 saja? Lah, apa urusanmu? Ya terserah dia. Contoh saja misalnya. Ada apa dia beli mobil kok warna hitam? Lu apa urusanmu dia mau hitam, mau biru, mau hijau? Uang-uang dia. Ada apa kamu komentar gitu loh. Itu yang dimaksud Abdullah bin Amr. Tinggalkan apa yang enggak ada perlunya bagi kamu. Enggak ada urusannya, bukan kepentinganmu. Oh, dia juga orang lain, bukan adikmu, bukan anakmu. Uang juga uang dia, bukan dari kamu, bukan pinjam, bukan utang darimu. Sama sekali enggak ada urusan kamu padanya. Jangan ikut komentar. Enggak ada urusannya. Dan dia juga enggak minta pendapatmu. Dia juga enggak minta petunjuk atau saran misalnya dari kamu. Enggak. Dia bergerak sendiri, sudah. Bukan kepentingan kamu untuk kamu komentari. Kenapa fulan begini, kenapa fulan begitu? Ngapain dia ke sana, ngapain dia kemari? Ada apa dia? Oh, apa urusanmu? Dia begini kamu enggak rugi, dia begini kamu enggak untung, kan gitu. Apa yang mendorong kamu untuk komentar itu apa? Dan apa manfaatnya? Ini juga perlu latihan. Seperti Ibnu Hibban katakan, berlatih membiasakan diri untuk menahan lisan pada yang enggak ada perlunya. Dan jangan kamu bicara fima la ya'ni pada sesuatu yang enggak ada gunanya bagimu. Dan simpan lisanmu, yakni jaga seperti kamu menyimpan uangmu. Ada uang kan orang eman-eman kan, gak sembarangan ngeluarkan. Kalau gak penting amat, dia gak akan ngeluarkan. Tahu nyarinya sulit, capek, keringet. Gak sembarangan orang disimpan uangnya. Gak ada orang menghambur-hamburkan uang kan, gak ada perlunya, gak ada kepentingannya, kemudian uangnya diobral begitu saja. Dia simpan. Dia keluarkan saat dia melihat itu berguna baginya. Manfaat. Dia lapar, ada makanan ini, ada warung. Dia beli, keluar uang. Berguna bagi dia. Dia butuh jaket misalnya, dingin ini. Dia perlu memang, manfaat baginya. Maka dia keluarkan uangnya. Kalau enggak disimpan. Kalau pada uang seperti itu, begitu pula seharusnya pada lisanmu, kata Abdullah bin Amr. Simpan lisanmu, tahan. Jangan kamu berucap, bicara, kecuali saat kamu tahu itu berguna bagimu. Wa'an ibn Sirin, rahimahullah, yaqul al-kalam, awsa'u min an yakdhiba fihi dhorif. Perkataan itu lebih luas daripada berdusta orang yang dzarif. Dzarif ini orang yang cerdas, orang yang apa, yang pinter atau yang baik, orang yang mulia. Artinya tidak ada alasan untuk orang berdusta. Kalau orang dzarif, orang mulia, orang yang cerdas dan tahu dusta itu tercela, dilarang, haram, dia enggak harus berdusta. Omongan itu lebih luas. Enggak harus dusta. Banyak cara dalam bicara untuk kamu enggak dusta. Gitu. Contoh saja begini, misalnya. Kamu sedang tidak ingin mendatangi suatu acara misalnya apa gitu. Karena satu dan lain alasan. Lah kok enggak datang misalnya, ditegur. Oh iya, saya lagi ke Surabaya kemarin misalnya. Padahal kamu enggak ke Surabaya, ngapain harus dusta? Banyak cara untuk kamu enggak dusta. Misalnya kamu katakan, "Iya ya Allah, afwan, maaf. Saya ada kesibukan." Ya betul, kamu ada kesibukan kan? Ada kesibukan, mungkin kerjaan rumah misalnya atau apa. Kan kamu enggak dusta. Dan dengan itu sudah cukup menjawab apa yang ditanyakan kepadamu. Perkataan itu luas. Enggak harus kamu dusta. Banyak cara untuk terhindar dari dusta. Enggak harus dusta itu sempit. Banyak cara untuk orang bisa menjawab tanpa harus dusta. Enggak harus dusta. Kadang jadi situasi-situasi tertentu kamu mungkin enggak ingin terima tamu misalnya, capek atau apalah sebab. Itu jadi enggak harus dusta. Enggak harus kamu katakan atau misalnya anakmu kamu suruh, "Abang enggak ada," padahal ada di rumah. Ngapain harus dusta? Kan banyak cara, omongan itu lebih luas. Cukup kamu katakan, "Maaf belum bisa ditemui." Selesai kan? Gak harus dusta. Walhasil luas omongan itu. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Sirin. Orang kalau jiwanya mulia, dzarif, dia cerdas, smart, dia pinter, gak harus dusta. Banyak cara untuk dia bisa terbebas dari tuntutan atau apa, tanpa harus dia dusta. Tapi kalau orang memang hina pada dirinya, rendah, sedikit-sedikit dusta. Ada masalah apa itu dia dusta. Padahal bukan posisi yang sulit bagi dia untuk tidak berdusta. Masih banyak cara untuk dia bicara tanpa dusta. Bahkan di posisi-posisi sulit. Dzarif, jadi dengan kecerdasannya di posisi sulit, tentunya bukan untuk mainan, bukan untuk guroan, tapi di posisi sulit dia bisa mengelak dengan tauriah atau semisalnya untuk selamat dari madorot tertentu, seperti disebutkan dari beberapa a'immah saat fitnah Khalqul Quran. Kita tahu kan zaman Ma'mun Khalqul Quran. Orang kalau gak mau mengatakan Quran makhluk akan dipenjara, disiksa, sebagian dibunuh. terancam nyawanya, keselamatannya. Dan kondisi zaman itu dibunuh. Paling tidaknya penjara, adab, siksa, cambuk. Menakutkan, tegang. Sebagian seperti Imam Ahmad tegas mengatakan, la, Quran kalamullah, bukan makhluk. Sebagian yang lain karena tadi alasan siksaan yang dia takuti, penjara, bahkan pembunuhan. Tadi dengan cara yang cerdas, dia menghindar tanpa harus dusta. Kalau dia katakan misalkan, iya, Quran makhluk. Tapi dengan niat dusta dalam artian supaya selamat dari siksaan, itu pun dicela oleh Imam Ahmad. Karena masih seperti Ibnu Sirin katakan, omongan lebih luas. Tidak harus dia dusta. Tadi, syahid sebagian a'immah menjawab. Dan itu di, kamu bayangkan di, itu khalifah yang menentukan di pengadilan semacam itulah, diinterogasi. Eh, menurut kamu, Quran makhluk atau bukan? Jawab. Dia katakan, wahai khalifah, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, dan Al-Quran, lima ini semua makhluk. Nah, bebas dia. Padahal yang dia maksud, dia enggak dusta. Lima ini ya jari-jari dia. Dia maksud lima ini, lima tangannya ini, jari-jarinya ini. Lima ini, dia bilang, makhluk. Dia enggak harus dusta. Bahkan di posisi sulit seperti itu. Dzarif, orang mulia. Orang yang cerdas. Tidak harus orang dusta. Bahkan di posisi yang berat seperti itu. Masih bisa ada celah untuk orang terhindar. Walhasil masih seperti kata Ibnu Sirin, awsa al-kalam, awsa min an yakdhiba fihi dzarif. Kalau kamu memang orang mulia, tidak senang dengan kedustaan, banyak cara untuk tidak dusta. Walaupun tentunya seperti tadi itu digunakan ya saat-saat posisi sulit atau kondisi berat seperti tadi, urusannya nyawa, urusannya siksaan, agar juga tidak dijadikan kebiasaan sementara itu cuman bab canda dan guruan yang bukan pada tempatnya. Karena ya bau kedustaan ada padanya, walaupun bukan dusta memang, tapi bau-bau kedustaan pada tauriah ada. Maka enggak baik dan tidak pada tempatnya, dan dzarif juga orang yang mulia enggak akan melakukan itu dalam kesehariannya, sementara itu bukan kondisi sulit, bukan situasi yang gawat atau yang berat. Artinya jangan dijadikan kebiasaan atau jangan dijadikan bahan candaan dan guruan yang semacam ini. Gak pantas. Bagian mereka menjadikan itu candaan dan guyonan, hal-hal yang sekedar untuk mengundang tawa atau tanpa ada sebab, tanpa ada kepentingan. Ada pernah saat orang bicara tentang kebun, mereka di desa begitu, dekat dengan hutan, salah satu yang dikeluhkan hama azakumullah, babi hutan yang suka masuk ke kebun, kemudian yang rusak di eker-eker, di acak-acak sudah dirusak, dimakan, di ini. Berbagai macam cara mereka upayakan, dikasih pagar, dikasih bambu, dikasih ini, dikasih itu, masih saja belum bisa mengatasi. Tiba-tiba salah satu dari mereka bilang, gampang sebetulnya urusan babi hutan itu, gampang loh, ini soalnya malam hari keluarnya. Iya gampang, kalian kurang pengalaman saja. Segala macam cara sudah kita coba, kasih kawat, kasih bambu, kasih ini, selalu diterobos. Dan panen yang sebentar lagi jadi berantakan, rusak. Iya gampang sebetulnya, lah apa caranya? Kamu tinggal taruh botol saja gak akan masuk babi hutan. Lah kok bisa? Coba. Taruh botol di pinggir-pinggir kebun antum, gak akan bisa masuk babi hutan. Ketika mereka letakkan, ternyata masih masuk dan diacak-acak lagi, dirusak. Dikomplain, kamu bilang katanya gak bisa masuk, gini-gini, terbukti masih masuk, ngerusak. Lu anak kan bilang kalau naruh botol gak akan masuk. Ternyata masuk, lah iya. Babi hutan gak akan bisa masuk ke dalam botol. Nah, ini kan gurauan, bukan pada tempatnya. Gak ada pentingnya. Tadi, ada bau kedustaan, ada dilakukan saat itu sangat dibutuhkan, saat kondisi sangat sulit, keadaan-keadaan tertentu yang seperti tadi, nyawa menjadi taruhan atau ancaman siksaan dan penjara dan azab mengancam jiwa mereka. Ala kulli hal, itu yang athar terakhir yang dibawakan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Sirin rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Dan dengan itu selesai pula bab kelima tentang kejujuran, anjuran dan perintah untuknya, dan larangan serta celaan dari berdusta. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.